Pertama telah dimaklumi bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ya. Dan sepanjang ilmu yang dia tuntut masih berkaitan dengan masalah mengangkat kewajibannya, maka itu yang harusnya dia dahulukan. Itu yang harusnya dia dahulukan. Ya. Adapun misalnya kalau ada beban untuk sekolah lagi, menyambung sekolah dan tidak ada pelanggaran syariat di dalam pelajaran yang dia tempuh, apakah di dalam pelajarannya maupun tempat belajarnya, tidak ada pelanggaran syariat, maka tidak ada masalah, dia selesaikan. Tapi kalau dia dihadapkan untuk menuntut ilmu yang lebih penting, maka dia dahulukan hal yang mengangkat kewajibannya. Hal yang mengangkat kewajibannya. Sebab menyambung ke tahapan yang disebutkan tadi, itu hanya sekedar pelengkap. Hanya sekedar pelengkap. Ya, adapun menuntut ilmu yang merupakan yang mengangkat kewajiban, ya ini dia enggak boleh menelantarkannya. Ya, maka hal tersebut hendaknya lebih didahulukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah dan akhwat agar di dalam setiap permasalahan yang dihadapi, kalau itu terkait dengan masalah agama menuntut ilmu, maka usahakan jangan sampai mempertentangkannya. Ya. Jangan mempertentangkan antara menuntut ilmu dan belajar dengan ilmu dunia. Ya. Sebab semuanya itu bisa diatur apabila seseorang ya, memberikan porsinya masing-masing sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat. Ya. Jadi ini kunci di dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah yang dihadapi, usahakan jangan dibenturkan antara permasalahan-permasalahan tersebut. Dianggap semuanya bisa berjalan bersama atau bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dikir-dikir apa saja yang boleh dibaca oleh seseorang dalam kondisi tidak sholat. Semisal di atas kendaraan, berjalan atau dalam kondisi santai. Ya, banyak dikir yang mutlak, dikir lepas yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terikat dengan waktu. Seperti Nabi mengajarkan kalimat subhanallah walhamdulillah. Ini dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Sangat berat di timbangan, ringan diucapkan oleh lisan. Demikian pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga dikir yang bagus dibaca. Demikian pula dia banyak beristighfar, dia baca astaghfirullah al-azim atau astaghfirullah saja juga cukup. Kalau dia ingin lengkap, dia baca ya. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah saya dan berikanlah taubat kepadaku. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Memberi Taubat. Ya. Dan banyak lagi dikir-dikir yang lainnya. Ya. Boleh diamalkan secara mutlak. Nah. Tapi kalau dia komitmen dengan dua atau tiga dikir, ini adalah hal yang bagus bagi dirinya. Ya. Sebab yang paling penting bagi seorang hamba, ya, bukan semangat di awal saja. Sekarang semangat dia. Kemarin baru dengar ceramah keutamanya, masya Allah semangat. Tapi tidak kontinu, ini kurang bagus. Ya, sebab yang paling indahnya dari amalan adalah apa yang seseorang kontinu melakukannya, walaupun sedikit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ahabbul a'mali ilallahi ma dawama alaihi sahibu wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya itu continue melakukannya, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Contoh misalnya qiyamul lail. Dia sholat malam, masya Allah, utamanya 13 rakaat. Ya, 13 rakaat. Kalau dia bisa continue 13 rakaat, silahkan. Tapi kalau hari ini 13, besok 1 rakaat, besok 5 rakaat, ya, besok tidur, ya, besok ini, besok. Ini namanya tidak continue. Ini kurang bagus. Tapi dia misalnya hanya sholat 3 rakaat saja witir, tapi dia yang continue, ini lebih bagus. Itu lebih bagus. Bahkan kalau dia sholat satu rakaat saja tapi kontinu, maka itu lebih bagus. Jelas ya? Akan menjadi lebih afdal baginya. Iya. Maka demikian, hal-hal yang seperti ini dijaga dan diperhatikan. Apakah berdoa antara dua khutbah termasuk doa di waktu-waktu mustajabah di hari Jumat? Apabila dibolehkan berdoa pada waktu tersebut, apakah disyariatkan mengangkat tangan? Memang ada hadis yang menjelaskan bahwa salah satu tempat mustajabah berdoa di hari Jumat adalah antara dua khutbah, ketiga khatib duduk. Ya, namun hadisnya ini ada kelemahan di dalamnya. Jelas ya? Tapi perlu saya ingatkan bahwa pada hari Jumat, semua hari Jumat itu adalah waktu mustajabah berdoa. Ya. Namun yang paling mustajabahnya, kalau dilihat kepada keabsahan hadis dari sisi riwayat, itu adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu yang paling diharapkan dan paling mustajabahnya. Jelas ya? Ini untuk hari Jumat. Ya, kalau dia ingin berdoa, silahkan dia berdoa. Boleh dia mengangkat tangan. Boleh dia mengangkat tangan. Bagaimana adab ziarah kubur bagi perempuan? Adab ziarah yang syar'i, adab ziarah kubur yang syar'i bagi seorang perempuan. Ya. Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang adab ziarah, ya, apakah boleh bagi perempuan berziarah ke kuburan? Ya. Ini harus dibahas sebelumnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang silakan kalian berziarah ke kuburan sebab itu mengingatkan kepada hari akhirat. Ya. Ini sabda beliau memang sifatnya umum, tapi datang dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan. Ya. Jadi menunjukkan bahwa ziarah ke kuburan itu khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Ya. Walaupun saya akui bahwa ada sebagian ulama kita yang membolehkan perempuan ziarah ke kuburan kalau tidak sering, kadang-kadang. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah, di mana Aisyah beliau pernah berziarah ke kuburan. Ya. Namun yang benarnya bahwa perempuan tidak boleh berziarah ke kuburan. Apa yang dilakukan oleh Aisyah itu adalah ijtihad beliau. Itu adalah ijtihad beliau. Ya. Sebagai seorang sahabat, dan kalau ijtihad sahabat bertentangan dengan hadis, maka yang didahulukan adalah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa perempuan dilarang berziarah ke kuburan. Ya. Di antaranya kubur itu adalah tempat yang tidak cocok bagi perempuan. Sebab kadang mereka lemah hatinya. Tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan terhadapnya. Ya, karena itu mereka dilarang untuk berziarah ke kuburan. Ya wallahu ta'ala ala. Bagaimana menetapkan hati agar istiqamah untuk menuntut ilmu syar'i, mengingat banyak mempengaruhi kesibukan dunia pada zaman sekarang ini dan kurangnya merabbi? Ya betul, di masa ini kesibukan dunia dan kehidupan dunia itu sangat banyak mewarnai dan memberikan pengaruh yang kita semua tidak memungkiri. Tapi demikianlah, ya. Hidup ini perlu perjuangan, ibadah itu perlu pengorbanan, kesabaran. Ya. Jelas ya? Dan harus diketahui bahwa al-jaza'u inna 'idham al-jazai 'ala qadr 'idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Jadi kalau semakin berat cobaannya, maka pahalanya akan semakin apa? Semakin besar. Iya. Maka di masa ini, masya Allah, kalau ada yang bisa menuntut ilmu dalam keadaan penuh dengan fitnah, dia bisa menuntut ilmu, ini bukan orang sembarangan. Iya. Di sebuah masa kurang fitnah, dia bisa menuntut ilmu, itu adalah hal yang wajar. Jelas ya? Semua orang menuntut ilmu. Tapi ini di masa fitnah, dia giat menuntut ilmu, maka ini perjuangan. Ya, dan menunjukkan besarnya jiwa orang yang melakukannya. Ya, karena itu diperlukan semangat, ya, kesabaran, ketabahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Apa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu? Ya. Ilmu itu bermanfaat apabila ia beramal dengan ilmunya. Dan ilmu yang dia pelajari itu ya mewarnai dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Itu diantara tanda manfaat ilmu itu pada seseorang. Dan harus diketahui bahwa ciri seorang penuntut ilmu itu, dia adalah berberkah dimanapun dia berada. Ya. Nabi Isa alaihi salam, bagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Nabi Isa, ya, apa waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata para ulama, berberkah dimanapun dia berada dengan ilmu yang dia pelajari, dia amalkan dan dia sampaikan, sehingga dia berberkah dimanapun dia berada. Dan ini sifat seorang penuntut ilmu, dia berberkah dimanapun dia berada. Ya, ini terkait dengan masalah hewan buruan tadi, anjing yang menangkap hewan buruan. Bagaimana dengan air liur anjing itu? Ya, jawabannya, apa yang menimpa hewan buruan itu dari air liur anjing itu dimaafkan. Itu adalah hal yang dimaafkan. Ya, sebab ini adalah sesuatu yang sulit terlepas darinya. Sebab anjing kalau memburu, ya, sehingga tidak kena air liurnya, ini adalah sulit terlepas darinya. Karena itu hal tersebut adalah hal yang dimaafkan. Nah, saya sudah terangkan tadi ya, kriteria guru yang kita mengambil dari ini. Seorang akhwat lebih afdal mana, menuntut ilmu dengan mendengar PCD di rumah atau dengan sering keliling tanpa diantar mahram untuk menuntut ilmu? Nah, mengingat di Al-Quran dikatakan tetaplah di rumahmu. Ya, maksudnya ayat dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah kalian. Ya. Kalimat berdiamlah kalian di rumah kalian bagi perempuan, ini perintah. Waqarna artinya dan tinggallah kalian. Ini perintah ya. Dan asal dari dalam perintah itu bermakna wajib. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa asal seorang perempuan adalah tinggal di rumah. Itu kewajiban. Dan tidak boleh dia keluar dari rumahnya kecuali dengan sesuatu yang diizinkan oleh syar'i. diizinkan secara syariat, dan menuntut ilmu termasuk hal yang diizinkan secara syar'i. Ya. Jadi kalau dia keluar menuntut ilmu, aman dari fitnah, maka tidak ada masalah. Kalau dia tidak diantar oleh mahram, kalau dia di dalam kota tidak ada masalah, sebab bukan safar dalam kota. Jelas ya? Kecuali kalau waktu safar, jaraknya safar, maka tidak boleh dia keluar, kecuali diantar dengan apa? Diantar oleh mahramnya. Jelas? Ada beberapa tempat parkir yang di pintu keluarnya mengharuskan cadar harus dibuka. Bagaimana kita menolaknya dengan kata-kata yang hikmah? Ya saya nggak tahu ini apa yang terjadi apa enggak. Ya. Dan saya kira kalau security dia hanya menginginkan keamanan, ya kasih saja apa namanya, ya, kasih tiket masuknya, ya, cocokkan dengan plat polisinya selesai. Sebab hanya itu yang diinginkan. Nah, dan terangkan kepadanya bahwa tidak boleh seorang perempuan menampakkan wajahnya kepada selain mahramnya. Kemudian jelaskan kalau memang ada hal yang perlu diperiksa, silakan periksa dari mobil. Selesai. Ya. Bolehkah bayi tabung? Ada fatwa dari Hay'at Kibar Ulama di Saudi Arabia. Demikian pula ada fatwa dari majma' fikih islami yang berskala internasional merinci tentang hukum bayi tabung ini. Dan dari bentuk dan prosesnya bayi tabung itu ada 8 bentuk. Ada yang boleh dan ada yang tidak diperbolehkan. Nah itu kalau bertanya apa hukum bayi tabung, bawakan bagaimana bentuknya, bagaimana proses dan cara yang dia lakukan, baru bisa diberikan hukum. Ya. Apakah sama keutamaan mencari ilmu dengan mendengarkan kaset? Karena tidak bisa menghadiri talim, tidak ada mahram. Ya. Bagi seorang perempuan, kalau dia bisa mencukupkan diri, ya, dia menghadiri, dia hanya duduk di rumah, belajar dengan mendengarkan apa dari kaset, maka itu lebih baik baginya. Kalau dia bisa mencukupkan diri, terlengkapi semua fasilitasnya. Jelas ya? Kalau dia ingin keluar belajar, saya sudah terangkan tadi bahwa itu adalah hal yang dibolehkan secara syar'i. Ya. Sejumlah sahabiat keluar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam sejumlah hadis. Ini menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya waktu khusus. Beliau memberi nasihat untuk kaum perempuan. Iya, jelas ya. Maka ini menunjukkan bolehnya. Iya. Tapi kalau dia bisa tetap di rumahnya, ya dengan menggunakan fasilitas yang ada, maka itu lebih afdal. Itu yang lebih baik. Apakah dalam mencari ilmu dunia, kedokteran, ternak, dan lain-lain, kita juga dianjurkan duduk dekat kepada pengajar? Ya. Asal yang saya terangkan tadi, semuanya itu berkaitan dengan ilmu syar'i. Tapi manfaat, teknik, dan etika belajar dalam ilmu syar'i ini, mungkin saja diterapkan pada ilmu-ilmu lainnya. Ya. Dan kalau diterapkan pada ilmu lainnya, mungkin saja dia membawa kebaikan sebagaimana pada ilmu syar'i itu. Jelas ya? Apakah kita akan diadab ketika kita tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui? sampai-sampai ilmu yang mustahab untuk dipelajari. Ini pertanyaan yang bagus, saya tadi lupa menerangkannya. Jadi maksudnya ada ilmu yang sifatnya sunnah, misalnya sholat sunnah, sholat nafilah. Ini kalau tidak diamalkan, apakah disiksa? Ya. Harus diketahui ya bahwa ilmu yang diketahui, kadar wajibnya diterapkan sekali. Kalau dia sunnah, sekali diterapkan, setelah itu sifatnya sunnah, mustahab. Jelas ya? Nah, jelas kapan dia sudah pernah lakukan, itu artinya sudah pernah diamalkan. Sudah pernah diamalkan. Ini sudah mengangkat kewajibannya. Apakah termasuk perkara yang diada-adakan keberadaan rohis atau lembaga dakwah di kampus-kampus? Ya, keberadaan lembaga atau membuat sebuah organisasi yang dipermasalahkan adalah organisasinya, lembaganya. Sebab ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Tapi kalau dakwah, menyampaikan agama, ini berlaku dimanapun. Ya, berlaku dimanapun. Sebab manusia perlu disampaikan kepadanya ilmu, ya, dan penting untuk disampaikan dakwah ke jalan Allah, ya, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian umat Islam mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan kata tunggal Allah saja, dengan alasan kalau nanti pada kalimat la ilaha illallah dikhawatirkan hanya sampai pada kalimat la ilaha, yang ditalkin sudah mati. Apa ini dibenarkan? Nah, ini keliru ya. Mentalkin itu lengkap, la ilaha illallah. Ya. Sebab itu yang dituntunkan di dalam hadis. Jelas ya? Jadi dia talkin, diucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia ingatkan, dia katakan Allah misalnya untuk mengingatkan la ilaha illallah, itu tidak ada masalah. Tapi dia ucapkan la ilaha illallah dulu supaya dipahami bahwa ini yang ditalkin. Kalau dia ringkas misalnya, dia hanya perdengarkan kalimat Allah supaya dia ingat semuanya la ilaha illallah, itu tidak ada masalah. Bagaimana hukum menerima pembayaran uang dalam jual beli yang kita ketahui dia mendapatkannya dari jalan yang haram? Ya. Harta yang didapatkan dari jalan yang haram itu dua macam. Yang pertama ada yang haram, murni haram. Haram lidatihi. Misalnya harta itu adalah harta curian. Ya. Harta rampasan. Maka ini tidak boleh diterima. Tapi kalau dia haram karena jenis kerjanya, misalnya harta riba, ya, maka tidak ada masalah dia terima. Dan dosa ditanggung oleh orang yang melakukan riba itu. Jelas ya? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Yahudi itu, mereka bermuamalah dengan riba. Bersama dengan ini transaksi terjadi, ya, dan tidak dipermasalahkan. Adapun kalau hartanya adalah harta curian, ya, maka ini tidak boleh untuk diterima. Sebab dia tahu ini bukan hartanya. Nah, bagaimana hukum seorang perempuan pergi haji atau umrah tanpa mahram? Apakah syah haji dan umrahnya? Jawabannya haji dan umrahnya syah. Tetapi dia berdosa karena dia berangkat tanpa mahram. Berangkatnya seorang perempuan untuk haji dan umrah dengan mahram itu adalah salah satu bentuk kemampuan. Dan perempuan dianggap tidak mampu haji kalau dia tidak punya mahram. Andai kata dia berangkat tanpa mahram, maka haji dan umrohnya syah. Tetapi dia berdosa karena melanggar kewajiban perjalanan harus dengan mahram. Bagaimana nasihat antum bagi kami yang sudah berkeluarga, yang banyak anak, dalam rangka mengatur waktu untuk menuntut ilmu? Yang pertama, seorang itu punya keinginan di dalam hati. Kalau dia punya keinginan, Allah akan mudahkan. Iya, jelas ya. Kalau ada niat yang baik disertai dengan usaha, insyaallah taala Allah akan memudahkannya. Iya. Allah akan memudahkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Ya. Sisa perlu semangat. Nah, semangat itu harus tinggi. Ya. Jelas ya? Harus digantung di langit semangat itu. Ya. Kata seorang penyair yang bijaksana, apa? Un rajulan rijuluhu fit thara wa hammatu himmatihi fit thuraya. Jadilah kamu laki-laki kakinya menapak di bumi, ya, tapi semangatnya tergantung di langit. Ya. Harus punya semangat yang kuat. Ya, dari semangat inilah seorang akan bisa mengatur waktunya. Ya. Bisa mengatur waktunya. Saya beri contoh misalnya seorang dia menghafalkan sebuah ilmu. Ya. Anggaplah misalnya ya. Dia menghafalkan apa? Rukun Islam ada 5 misalnya. Rukun Islam ini dia tulis ada 5. Ya. Dia sekarang berjalan bekerja sambil dia ulangi ya. Pelajaran tersebut. Ya. Sehingga tertanam di dalam hatinya. Maka ini bentuk dari belajar ilmu. Nah, demikian pula misalnya kalau dia menghafal Al-Quran, dia hafal satu ayat, dua ayat. Satu ayat, dua ayat ini dia ulangi sepanjang hari. Ya, maka lama-kelamaan dia akan menghafalkannya. Iya kan? Dia akan menghafalkannya. Ya. Dan ini jangan dianggap remeh. Dia hafal satu ayat saja tiap hari, Masya Allah. Ya. Tidak akan lama, hanya beberapa tahun dia sudah hafal seluruh Al-Quran. Iya. Apalagi kalau dia hafal dua ayat, tiga ayat. Iya. Jelas ya? Nah. Ketika kita berdiskusi dengan teman yang masih aktif di Harokiyah, lalu kita sampaikan penjelasan ulama-ulama Salafi, ya, lalu dia juga mengeluarkan pendapat ulama Harokiyahnya, ya, maka timbul pertanyaan siapa ulama yang pantas diikuti. Nah, maka di sini yang saya nasihatkan kepada ikhwah, dia melihat keadaan, ya, menyampaikan ucapan ulama itu bagus, tapi harus diketahui ucapan ulama itu diterima kalau dia berdalilkan dengan apa? Dengan dalil. Ya, sebab ulama kita mendidik kita untuk mengikuti ucapan mereka kalau dengan apa? Dengan dalil. Karena itu kalau menyampaikan masalah diskusi, sampaikan ayat-ayat hadisnya. Ya. Maka kalau sudah sampai ayat dan hadis, ya, tidak ada lagi yang apa namanya? Harus ditoleh. Ya, ulama itu Masya Allah, mereka adalah bintang-bintang di langit. Kan begitu? Bintang-bintang, ya, seakan-akan orang yang ingin sholat ke Ka'bah, ya, dia harus melihat bintang ini supaya apa namanya bisa ketahui arah ke Ka'bah itu kemana, kan begitu? Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai di depan Ka'bah, Ka'bah di depannya, dia perlu kepada bintang atau tidak? Nah, ya. Dia tidak perlu kepada bintang. Dalil Al-Quran dan Hadits sudah sampai di depannya. Ya. Maka ini sudah jelas dan terang. Jelas ya? Karena itu dia buka dengan hujjah dari Al-Quran dan hadis. Karena itulah di antara metode yang bagus dalam menasihati, apalagi dalam menasihati keluarga. Ini sering saya sampaikan kepada ikhwah. Kadang ada yang menyampaikan kepada keluarga, kepada ayah dan ibunya, oh ini perbuatan tidak benar, ini salah, ini keliru. Ya, tapi repotnya dia hanya bilang salah, keliru, tidak ada dalilnya. Ya. Tapi coba berusaha hafalkan dalilnya. Ini perbuatan keliru. Ada ayat dalam Al-Quran. Kalau dia tidak bisa hafal, dia tulis ayatnya. Ini ada ayatnya, bunyinya begini. Ada hadisnya dia bawakan, hadisnya begini. Ya. Jelas ya? Maka hujjahnya akan kuat. Sebab seorang muslim, siapapun dia, biasanya dia, apalagi ketika dibacakan ayat, dia akan tunduk. Ya. Dan akan sedikit bicaranya. Akan sedikit bicaranya. Walaupun ada ya orang-orang yang masih bicara juga. Ya. Kalau diberikan ayat. Ya. Jelas ya? Di dalam sholat sunnah ada duduk istirahat dan tawarruk. Apakah boleh dijamak keduanya? Kadang pakai tawarruk, kadang pakai istirahat. Ya, bagaimana caranya? Nah, sholat sunnah yang dua rakaat itu duduknya duduk istirahat. Duduknya duduk apa? Duduk istirahat. Ya, dalilnya adalah hadis apa? Wail bin Hujur, riwayat An-Nasai. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى. Adalah Nabi صلى الله عليه وسلم kalau beliau duduk pada solat dua rakaat, perhatikan ya, pada solat apa? Dua rakaat. Maka beliau tancapkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas kaki kirinya. Ini hadis tegas menunjukkan kaifiat. Jelas ya? Iya. Dan datang dari riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Zubair mirip dengan itu. Maka ini dua hadis dari Rasulullah menunjukkan kaifiat kalau solatnya cuma dua rakaat seperti solat subuh, solat sunnah dua rakaat, maka duduknya duduk istirahat seperti orang yang duduk tasyahud pertama. Iya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari para ulama. Dan dari para ulama kita di masa ini saya tidak pernah menghafal ada dari ulama kita di masa ini yang melakukan duduk selain daripada duduk istirahat di solat dua rakaat, ya, yang dilakukan oleh Syekh bin Baz, ya, rahimahullah. Saya pernah lihat beliau solat di musim haji, duduknya duduk istirahat di solat subuh. Demikian pula Syekh bin Utsaimin, ya. Kalau Syekh Al-Albani jelas ya, saya tidak pernah ketemu sama beliau, tapi penjelasan beliau di sifat solat jelas. Ya, Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Rabi, ya, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Abdul Musil Abbas, Syekh Khalil Fauzan, Mufti Saudi Arabia sekarang ini, Syekh Al-Gudayyah, Syekh Abu Abdullah Al-Gudayyah dan selainnya dari para ulama, tidak ada yang berpendapat kecuali pada salat dua rakaat duduknya duduk apa? Duduk istirahat. Dan pendapat para ulama besar ini lebih baik. Ya, daripada kita berijtihad sendiri sesuatu yang belum tentu kita benar dalam hal itu. Ya, apalagi kalau ijtihadnya seperti ini. Ya, kadang kita iftiras, kadang kita tawarruk. Ya, untuk keluar dari silang pendapat. Ya. Kalau ingin keluar dari silang pendapat ya sudah enggak usah duduk. Ya. Jelas ya, yang dilihat adalah dalilnya. Yang dilihat adalah dalilnya. Dan kita lihat bagaimana para ulama memahami. Ya, apalagi mereka adalah ulama besar yang sudah menghabiskan umurnya dalam mempelajari ilmu. Ya, semuanya sepakat seperti itu, maka harusnya itu lebih tepat untuk kita ikuti. Bolehkah mengambil ilmu alat, ilmu bahasa Arab dari ahlul bidah? Ya. Kalau dari sisi rinciannya, yang dirinci oleh para ulama, kalau di negeri itu, dia tidak bisa mempelajarinya kecuali dari ahlul bidah, dia pelajari saja, sekadar ilmu bahasa Arabnya. Ya, tapi ini rincian disebut oleh para ulama ya. Tapi dari sisi penerapan keadaan, apakah terjadi suatu tempat seperti itu? Ya Allah alam, sekarang ilmu bahasa Arab itu mudah dipelajari di kalangan ahli sunnah, orang-orang yang berakidah dengan baik. Alhamdulillah banyak yang bisa mengajarkannya. Kita tidak perlu kepada ahlul bidah. Karena itu sebaik, semampu mungkin seorang itu menjaga dirinya untuk bergaul dengan orang yang di atas sunnah. Ya. Dengan orang yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Sebab orang yang jatuh di dalam bidah ini mengkhawatirkan. Ya, duduk dengannya, sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong kepada orang yang zalim yang akhirnya akan menyeret kalian sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Ya, jelas ya? Dan ini teguran ya, agar supaya tidak condong kepada duduk dengan ahlul bidah. Baik, waktunya sudah habis ya nih. Satu pertanyaan lagi mungkin. Ya, di tempat kami berdiri sebuah musholla wakaf. Namun pada saat ini jemaahnya dalam sholat rawatib hanya sedikit sekali. Terkadang harus adzan iqamat dan mengimami, dia mengimami sholat sendiri. Kami prihatin dengan kondisi tersebut. Ya, harusnya dalam kondisi seperti ini, sepanjang dia adalah wakaf, bagi orang yang mewakafkannya, dia menyempurnakan kebaikannya. Ya, hendaknya dia mengangkat seorang imam tetap dan tukang adzan tetap di situ yang bertanggung jawab. Ya, dan diberi gaji untuk pekerjaannya. Dia sebagai imam dan tukang adzan. Ya, agar supaya masjidnya tetap ada yang sholat. Ya, paling tidak ada imam dan apa? Muadzinnya. Yang repot kalau ada imam tanpa makmum, ya, atau ada muadzin tapi dia menjadi imam. Ya, ini repot. Ya. Dan kalau ada imamnya, ada muadzinnya terus berkumandang adzan, lambat laun akan menjadi ramai insyaallah taala. Maka dia bersabar menyempurnakan kebaikan. Ya, diangkat imam, diangkat muadzin supaya ya, musala itu menjadi makmur. Sepanjang ya, selama musala itu sudah berdiri, maka harusnya demikian konsekuensinya. Dia terus melanjutkan kebaikan yang dia perbuat. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Dan kepada segenap pengurus Masjid Ar-Rayyan atas terselenggaranya acara ini. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan termasuk orang-orang yang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyenangi tersebarnya ilmu agama. Dan semoga kita semua termasuk orang yang meraih keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mengopahkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kita semua diwafatkan di atas Islam dan dibangkitkan di atas keislaman. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.